Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa bertemu dalam Tafsir Al-Misbah menemani Anda dimanapun Anda berada bersama orang-orang yang paling dekat dengan hati Anda. Saya Hilbram Lunar tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang spesial pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang ini berbeda, kedatangan tamu yang ini berbeda dibanding yang lain sebelumnya. Karena dua tamu yang hadir di Tafsir Al-Misbah kali ini adalah mereka yang selama ini mendukung kami, mendukung acara ini dari belakang layar. Mereka adalah yang membuat wajah kami jadi begini. Aslinya gak begini. Maksudnya mereka sebagai make up dan juga wardrobe. Mbak Yeni sebagai make up, Mbak Dini sebagai wardrobe, ya. Terima kasih waktunya sudah hadir. Bisa selama ini mereka hanya melihat orang bertanya kepada Pak Quraish. Nanti giliran mereka akan bertanya langsung kepada Pak Quraish Shihab, ya. Disiapkan saja pertanyaannya. Baik, di kesempatan kali ini yang akan dibahas masih surah Al-Mu'minun, tapi akan membahas mulai dari ayat 101. Seperti apa? Langsung saja Pak Quraish Shihab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita di episode yang lalu sudah menjelaskan tentang keinginan orang-orang yang telah meninggal dunia untuk kembali ke dunia, melakukan apa yang mereka lalaikan ketika hidup. Tetapi Allah menyatakan bahwa itu tidak akan mungkin terjadi. Allah sudah menetapkan adanya penghalang, tirai yang menjadikan mereka hanya dapat melihat ke kiri dan ke kanan untuk melihat dunia dan melihat apa yang akan mereka alami setelah hari kebangkitan nanti. Baru dia katakan ayat kita yang akan kita terangkan ini, auzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalu. Mereka akan menanti di sana. Sewaktu kiamat datang, ditiup sangkakala sehingga wafat semua yang bernyawa kecuali yang masih diizinkan Tuhan untuk hidup. Ada beberapa yang masih diizinkan Tuhan untuk hidup. Misalnya kata ulama, peniup sangkakala. Jadi semua sudah ini, semuanya mati. Setelah semuanya mati, Allah memerintahkan tiup lagi sangkakala yang kedua kalinya. Ketika itu semua yang sudah mati hidup kembali. Oke? Nah, maka di sini ayat kita berkata, nah kalau sudah tertiup untuk kedua kalinya sangkakala ini, trompet ini, ketika itu banyak hal yang terjadi. Antara lain, ketika itu tidak ada lagi hubungan kekeluargaan. Bahkan mereka sudah tidak tanya menanyai. Di ayat lain ada dikatakan begini, ketika itu yauma yafirru mar'u wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Seseorang akan lari dari ayahnya, dari ibunya, dari istrinya, dari anaknya, semua lari, semua berkata, saya tidak bisa urus, saya sendiri punya urusan. Bahkan boleh jadi lari karena khawatir dituntut. Boleh jadi ada anak yang ingin menuntut bapaknya, kamu tidak didik saya yang baik. Yauma yafirrul mar'u min akhi, dari saudaranya, dari ini lari. Betapapun yang dikatakan di sini, tidak ada lagi hubungan nasab kekeluargaan keturunan, tidak ada lagi. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan putri kesayangan beliau Fatimah, wahai Fatimah, saya tidak dapat membantu kamu di hari kemudian. Jadi jangan beranggapan tidak ada koneksi sudah di sana. Tidak ada. Memang di sisi lain bisa jadi kemudian setelah ini ada syafaat. Ada syafaat. Tetapi saat itu semua ketakutan. Semua lari dari orang yang paling dekat kepadanya sekalipun. karena mereka sudah beranggapan bahwa beban yang mereka pikul akibat dosa mereka, kesalahan mereka sudah terlalu berat. Wala ya tasa'alun, sudah tidak lagi saling tanya. Setelah itu dilakukan penimbangan amal untuk melihat ini kamu berapa. Di sini dikatakan fa'amma man saqulat mawazinuhu, adapun orang-orang yang berat timbangan-timbangannya. Nah, kita mau lihat ini apa yang dimaksud dengan timbangan. Ada ulama berkata begini, dihimpun amal baik di satu sisi timbangan, dihimpun amal buruk di sisi yang lain. Yang berat itu yang menentukan keadaannya. Kalau lebih berat amal baiknya, maka dia masuk surga. Kalau lebih berat amal buruknya, dia masuk neraka. Ya kan? Jadi kalau satu orang dapat 51%, insya Allah udah selamat. Mungkin udah dapat pinggiran itu. Ya kan? Pinggiran surga. Pinggiran surga. Ya. Itu satu penafsiran. Ada penafsiran lain begini. Kita tanya dulu. Seandainya Anda ingin menimbang dua sisi, diperlukan satu timbangan atau dua timbangan? Dua sisi. Ya. Dua timbangan. Satu timbangan dengan dua sisi. Satu timbangan ya. Timbangan saja. Okay. Kanan dan kiri. Okay. Ayat ini tidak berkata satu timbangan. Ayat ini berkata timbangan-timbangannya. Okay. Mari kita lihat sekarang apa maknanya. Kalau Anda ke pasar, ingin membeli jeruk, ingin membeli gula, ingin membeli ini, masing-masing Anda tentukan, saya mau beli jeruk 1 kilo, saya mau beli gula 10 kilo, jeruk yang Anda beli harus ditimbang tersendiri. Ada dia punya alat timbangan. Yeah. Kalau kurang, mau terima? Tidak. Tidak. Sudah ada ukurannya. 1 kilo itu ada ukurannya. Ya toh? Ini yang 10 kilo, 10 kilo ada ukurannya. Boleh jadi anak-anak timbangannya sekian banyak. Nah, dikatakan begini. Setiap amal itu untuk diterima harus sesuai dengan ukuran yang diminta. Kalau Anda kasih saya jeruk yang kurang dari 1 kilo, saya tidak terima. Nah, salat Anda ada timbangannya. Sesuai enggak dengan timbangannya? Oh, salatnya bagus nih. Iya. Bisa jadi lebih ya? Mungkin ada lebih. Oke, catat itu yang lebih. Nah, ada zakat. Zakatnya bagaimana? Zakatnya kurang nih. Ya, enggak terima. Minta ditambah dong. Kan begitu. Nah, jadi menurut pendapat kedua ini, karena kata mawazin dalam bentuk jamak, jadi nanti di hari kemudian itu, ada timbangan yang diperlukan untuk kadar setiap amal. Kalau sesuai, lolos. Kalau tidak sesuai, harus ditambah dong. Ya kan? Ya. Supaya ini. Ya. Nah, itu sebabnya, kata ulama. Baik kita melakukan sesuatu lebih dari yang seharusnya. Sholat jangan cuma 5 waktu dong. Sholat sunnah lah. Ya kan? Ya. Supaya kalau ada kurangnya sholat 5 waktu, sunnahnya bisa nombok. Oh. Iya kan? Ya. Nah, itu ya. Jadi dikatakan di sini, siapa yang berat timbangan-timbangan amalnya, maka mereka itulah orang-orang al-muflihun. Dalam salah satu episode saya pernah terangkan apa itu al-muflihun. Falah itu artinya menemukan apa yang diharapkan. Oke, kita tahan di situ dulu, Pak Quraish. Selanjutnya akan kami bahas lebih dalam lagi. Menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Anda jangan kemana-mana. Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Tuhan, benar nafsu kami yang buruk, kesengsaraan kami karena kebejatan kami sendiri telah mengalahkan fitrah kesucian yang ada dalam yang Engkau anugerahkan pada kami. Kembali di Tafsir Al-Misbah, pada segmen sebelumnya Pak Quraish mengatakan bahwa pada hari kiamat nanti setiap amal perbuatan manusia akan ditimbang melalui timbangan-timbangan yang sudah disediakan. Bukan cuma satu timbangan untuk setiap manusia, tapi beberapa timbangan untuk setiap tindakan yang berbeda-beda. Apakah sudah cukup ataukah masih kurang? Kita lanjutkan Pak Quraish. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi siapa yang lebih berat timbangannya, mereka itulah yang memperoleh apa yang mereka harapkan. Tentu yang diharapkan manusia ini di akhirat paling sedikit sorga. Paling sedikit sorga. Yeah. Karena tidak ada tempat kecuali sorga dan neraka. Yeah. Tidak ada tempat antara sorga dan neraka. Jadi paling sedikit sorga. Dari sorga yang paling sedikit pinggiran. Al-Quran menyatakan siapa yang disingkirkan walau sedikit dari neraka dia sudah beruntung. Di sini ada neraka, di sini ini sorga. Semakin jauh dari neraka semakin bagus. Kalau di pinggiran mungkin, kalau Anda di pinggiran api mungkin panas masih Anda rasakan, ya kan? Berbeda dengan kalau Anda di dalam api. Allah berkata, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Itu orang yang beruntung. Jadi mereka itulah yang memperoleh apa yang mereka harapkan. Ada yang lebih dari sorga. Apa yang lebih dari sorga? Dapat ridha Allah. Saya bisa memberi seorang pengemis yang kurang ajar. Oke, dia ambil. Senang gak hati saya? Senang. Enggak. Sedih lah orang. Ya ini orang minta mengajar. Tapi supaya ini. Apa deh? Pergi deh. Oh, jadi dikasih karena. Dikasih, tetapi dengan hati yang tidak ada, kan? Iya. Bisa jadi juga kalau kita berkata begini, surga hebat. Hebat. Anugerah Allah hebat. Tapi ada yang lebih hebat dari itu. Dia ridha pada Anda. Sedikit keridhaan Allah, itu lebih baik dari surga dan segala isinya. Iya kan? Itu sebabnya bisa jadi kalau Anda punya sahabat, Anda keluar negeri, kembali bawa oleh-oleh. Ada sahabat Anda berkata, "Gak usah deh, kasih aja orang itu." Karena dia merasa puas dengan Anda. Ridha Allah lebih hebat dari sorga. Ada yang lebih hebat dari ridha Allah. Melihat Tuhan. Itu puncak. Di sini dia katakan mereka itu memperoleh apa yang mereka harapkan. Jangan berkata, kalau begitu sama aja semuanya. Tidak. Di sana nanti semua orang akan sadar sehingga tidak akan lahir harapan darinya yang melebihi kedudukannya. Jadi semua dapat harapannya. Karena semua dapat harapannya, semua puas. Ya kan? Ada orang berkata, "Aduh, saya kepingin mobil rongsokan aja." Yeah. Dapat, udahlah, alhamdulillah, saya sudah cukup ini. Di sorga, dapat itu semuanya. Sedangkan yang ringan timbangan-timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang dirinya rugi. Apa maksudnya dirinya rugi? Saya punya wujud ini. Katakanlah punya harta. Bisa jadi harta saya hilang, wujud saya masih ada. Ya. Wujud saya ini modal anak saya. Kalau saya tidak ada lagi, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Benar kan? Betul. Orang yang rugi dirinya, artinya rugi modalnya, sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi. Kalau Anda rugi bukan modal Anda, masih ada modal, Anda masih bisa bekerja karena ada modal. Tapi kalau tidak ada modal, mau kerja apa lagi? Kalau wujud Anda sudah rugi. Orang-orang yang ringan timbangan-timbangannya itu rugi, bukan hanya rugi perdagangannya, tapi dirinya pun bunuh. Manusia ini modalnya, modal kerjanya adalah dirinya, totalitasnya, yeah. Matanya modal kerjanya, pikirannya modal kerjanya, ini semua. Kalau sudah tidak ada mata, sudah tidak bisa digunakan, sudah tidak bisa melihat, sudah rugi. Itu sebabnya nanti di ayat lain ada dikatakan apa? Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radhi. Siapa yang berat timbangan amalnya, maka mereka akan hidup dalam kehidupan yang memuaskan. Yang ringan akan sengsara dalam. Itu yang dimaksud di sini. Talfahu wujuhahum nar wa hum kalihun. Mereka di dalam neraka jahanam. Neraka itu menjilat, membakar wajah mereka. Saya beri contoh dulu. Kalau ada seorang tertutup seluruh badannya kecuali wajahnya, Anda bisa kenal dia? Bisa. Kalau ada orang tertutup wajahnya, terbuka lehernya ke bawah, Anda bisa kenal dia? Tidak. Kalau begitu, wajah adalah totalitas. Ketika Allah kita berkata wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepada Tuhan, aku wajahkan seluruh totalitasku kepada Tuhan, bukan cuma wajahku. Nah, di sini yang wajah itu juga menggambarkan kemuliaan. Wajah itu juga menggambarkan kegembiraan dan kesedihan. Jadi totalitas ini nanti mereka akan dibakar seluruh totalitasnya, tapi digambarkan dibakar wajahnya. Mengapa? Karena biasanya kalau wajah terbakar itu menyedihkan. Kalau cuma tangan terbakar sakit, menyedihkan, tapi tidak seperti wajah. Iya, iya kan? Yeah. Nah, ini dikatakan talfah wujuhahum. Nah, sehingga mereka itu sangat-sangat mengkerut wajahnya, sangat rusak wajahnya, sangat rusak. Baru dikatakan kepada mereka ini, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah dulu waktu kamu hidup telah sampai kepadamu, telah dibacakan kepada kamu, telah disampaikan kepada kamu ayat-ayatku? Al-Quran sudah datang, alam raya sudah datang, kisah orang-orang sedahulu sudah datang, tapi kalian mendustakan. Apa kata mereka? Rabbana ghalabat alaina syikwatuna wa kunna qauman dhalin. Tuhan, benar-benar nafsu kami yang buruk, kesengsaraan kami karena kebejatan kami sendiri telah mengalahkan fitrah kesucian yang ada dalam yang Engkau anugerahkan pada kami. Kita itu dianugerahi Allah fitrah kesucian, ya. Atau tetapi ada orang karena nafsunya, karena kebejatan perbuatannya itu menutupi fitrah itu. Nah, jadi sekarang dia mengaku, ya Allah, kami terkalahkan oleh kebejatan yang ada dalam diri kami sehingga kami melupakan. Saya kira itu. Oke, kita break dulu, Pak Quraisy. Akan kami lanjutkan sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana. Saking banyaknya penghinaanmu, saking berlarutnya cemoohanmu, sampai kamu lupa Tuhan. Hentikan lelucon itu, hentikan sambil memohon ampun pada Allah. Kami lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah. Pak Quraisy mengatakan pada segmen sebelumnya bahwa pada hari kiamat nanti setelah dihitung di berdasarkan timbangan, yang amal baiknya berat maka akan masuk ke dalam surga, yang ringan maka akan masuk ke dalam neraka. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana orang mengakui, ya Pak Quraisy, bahwa selama ini kalau mereka melakukan perbuatan bejat itu akan itu karena mereka sudah lupa akan kesucian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Setelah mereka mengakui kesalahannya, mereka berdoa, ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Kalau memang kamu keluarkan kami dan kami bisa kembali, kami akan berbuat baik. Seandainya kami pun kalau kembali tidak berbuat baik dan kembali melakukan dosa, maka memang kami benar-benar orang yang aniaya. Jadi dia minta, nah, kami memperbaiki diri. Kami berusaha memperbaiki diri. Nanti kalau kami buat dosa lagi, itu memang kami yang salah. Terus dijawab, kala diam, jangan ngomong. Jawabannya itu saja. Ikhsa'u itu ucapan keras, kasar. Biasa ditujukan kepada binatang. Jadi mereka sudah dihina. Udah diam, jangan bicara. Apapun yang kau minta tidak akan dipenuhi. Sungguh dulu waktu di dunia, waktu kamu hidup, ada hamba-hambaku yang bermohon kepadaku agar menyatakan bahwa kami percaya padamu ya Allah, dan bermohon agar diampuni dan diberi rahmat, tetapi kalian menjadikan mereka olok-olok, menghina orang beriman, menghina orang yang taat. Menghinanya bisa bermacam-macam. Salah satu di antaranya yang disebut dalam Al-Quran itu, kalau ada orang baik dikatakan dia sok suci. Ya kan? Itu kan menghina. Saking banyaknya penghinaan, saking berlarutnya cemoohanmu, sampai kamu lupa Tuhan. Ada orang, bisa jadi dalam kehidupan keseharian kita, kerjanya cuma melucu atau tertawa, ini lupa diri, lupa salat. Bisa enggak? Bisa. Itu sebabnya ulama-ulama kita berkata, kita tidak dilarang tertawa, kita tidak dilarang melucu, tetapi jangan berlarut. Hentikan lelucon itu, hentikan sambil memohon ampun pada Allah. Ya, karena boleh jadi kita melucu, biasa bohong lah dalam lucuan, biasa menyinggung orang lah dalam melucu. Silakan melucu, usahakan yang benar, usahakan yang ini, tapi setelah selesai melucu, minta ya Allah ampuni supaya Anda kembali mengingat Tuhan. Lalu melucu sampai lupa diri, kalian bukan hanya mengejek dan sebagainya, kalian menertawai mereka. Sekarang mereka yang engkau, kalian tertawai itu, kuberi ganjaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah al-faizun, yang memperoleh pengampunan dari Allah dan memperoleh surga. Saya kira baik, terima kasih Pak Kurai. Sekarang waktunya Mbak Yeni, Mbak Dini, yang akan bertanya langsung kepada Pak Kurai, siapa? Yeni dulu. Boleh. Silakan. Pak, apakah orang-orang yang meninggal duluan sebelum malaikat meniup terompetnya itu di alam barzahnya disiksa atau diapakan, Pak? Banyak ulama berdasar hadis-hadis menyatakan di alam barzah ada siksa dan nikmat. Tetapi panjang. Dalam panjar, belum semua dia dapat, lalu panjar. Ya toh? Jadi itu sebabnya ada orang berkata ada siksa kubur, ada kenikmatan kubur. Itu berdasar hadis-hadis dan berdasar ayat-ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa sekarang ini Fir'aun sedang disiksa, dan nanti di hari kemudian dia akan dimasukkan ke neraka. Jadi sekarang disiksa. Sekarang disiksa dengan memperlihatkan itu loh neraka, itu loh tempatmu dan sebagainya. Disiksa sampai hari kiamat. Sampai ditiup sangkakala kedua, dia bangkit lagi, dilakukan perhitungan dan lain-lain sebagainya. Setelah itu semua dipersilahkan ke tempat yang dia tuju. Yang tempat itu ada istilahnya sirat, jembatan. Dibawa jembatan ada neraka. Orang semua harus lewati jembatan ini. Ada yang jatuh. Ada jatuh di awal, itu yang paling dalam. Ada yang jatuh di ujung. Nah, yang lewat masuk surga. Nah, surga lagi luas. Ada yang di pinggiran, ada yang di dan sebagainya. Itu. Pak Kurais, kalau tadi dikatakan bahwa Ini kan kita masih berbicara alam barzah ya, iya. Setelah meninggal sebelum hari kiamat, pada saat masa menunggu. Kan ada siksa kubur kalau beberapa orang ulama mengatakan seperti itu. Berarti ada yang tidak siksanya dong, berarti ada yang mendapatkan anugerah kuburnya juga. Ada. Ya, itu ngapain dan bagaimana, Chris? Dia menikmati anugerah itu, dia menikmati melihat pemandangan sorga. Oh, tapi siksaan seperti api neraka, apa tidak itu? Tidak, neraka itu di akhirat. Iya. Yang dia lihat itu neraka. Dia belum dijobloskan. Itu tempatnya nanti. Begitupun dengan surga. Begitu juga dengan surga, itu tempatnya. Ya, boleh jadi ada kenikmatan-kenikmatan lain. Kita tidak bisa merinci itu. Yang jelas, dia di sana menanti sampai ditiup sangkakala kedua. Oke, ya Mbak Dini, pertanyaan setelah segmen ini ya. Oke, seperti apa pertanyaan dari Mbak Dini? Dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Selesai perhitungan kalian, ya, ya. Silahkan pergi ke sana. Sampai di jembatan. Itu katanya jembatannya lebih tipis dari rambut manusia. Nah, itu bohong. Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah di bulan suci Ramadan ini, dan langsung kita dengar seperti apa pertanyaan dari Mbak Dini. Silakan. Jadi begini Pak Quraish, apakah sama siksa dengan azab itu? Terus kapankah Allah menimpakan azabnya kepada manusia? Dan apakah hanya orang kafir yang mendapat siksa dari Allah? Azab bahasa Arab, bahasa Indonesia siksa. Sama-sama, ya kan? Tapi tentu siksa atau azab bertingkat-tingkat. Pertanyaannya yang kedua itu, kapan kena ya? Siksa Allah ada dua macam. Ada siksa di dunia, ada siksa di akhirat. Siksa di dunia akibat pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan yang berlaku dalam masyarakat di alam raya ini. Kita ambil contoh, makan makanan kotor. Dilarang Tuhan atau tidak? Dilarang. Kalau sakit perut, itu siksa. Siksa di dunia? Siksa di dunia. Tuhan memerintahkan Anda berusaha. Anda mampu berusaha. Tapi tidak mau usaha, jadi miskin. Apa itu? Siksa di dunia karena Anda melanggar. Seandainya Anda berusaha dan tidak dapat, itu bukan siksa. Itu boleh jadi ujian. Tapi kalau Anda punya kemampuan, punya ini, tapi Anda melanggar, itu siksa. Tuhan adil. Kenikmatan di dunia juga begitu. Ada karena Anda mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhan di dunia itu tercermin dalam hukum-hukum Tuhan yang berlaku di dalam masyarakat. Kerja sungguh-sungguh bisa bahagia. Itu tidak ada kaitannya dengan sholat dan puasa. Puasa sholat itu ganjarannya di akhirat. Orang kafir banyak bekerja keras, belajar, ini, dia dapat kenikmatan dunia. Kalau ada yang menyimpang dari itu pengecualian. Jadi jangan berkata saya sudah sholat, saya sudah doa, belum kaya. Ya kan? Jangan juga berkata orang-orang yang melanggar perintah Allah, tidak sholat, tidak puasa, kok jadi hidupnya tenang. Karena balasannya di akhirat, bukan di dunia. Nah, jadi siksa seperti itu. Bisa terjadi di dunia, bisa terjadi di akhirat. Okay. Ya, baik. Ini ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, berarti kita melewati jembatan antara surga dan neraka itu setelah semuanya meninggal? Oh iya, setelah semuanya meninggal, setelah semuanya dibangkitkan lagi, setelah semuanya digiring kepada mahsyar, dilakukan perhitungan, selesai perhitungan kalian, silahkan pergi ke sana. Berangkatlah mereka ke sana, digiring, sampai di jembatan. Itu katanya jembatannya lebih tipis dari rambut manusia. Nah, itu bohong. Jembatannya lebar. Lebar, itu hadisnya kata Imam Qurtubi tidak ada dasarnya, hanya mau nakut-nakuti. Al-Quran menamainya sirat, sirat al-jahim. Sirat itu jalan lebar. Yang jatuh, yang di pinggir jalan. agama ini agama di tengah, dia mengantar, jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Anda berpotensi untuk tergelincir, ya kan? Waktu jalan itu neraka di bawah, surga di sana, jalan di sini tergelincir jatuh, mungkin di ujung-ujung sana sudah ada yang mau dibantu, udah bisa tergelincir. Itu gambarannya. Kak Quraish, kalau kita bicara mengenai nerakanya sendiri ya, apakah itu bersifatnya abadi, Kak Quraish? Maksudnya setelah kita dihukum, apakah nanti hukumannya akan berkurang lalu kita bisa pindah ke surga setelah dari neraka dan sebaliknya? Ada ulama berkata abadi, nah, tapi ada yang berkata tidak. Tuhan itu Maha Pengasih, rahmatnya mengalahkan amarah. Kalau rahmatnya adalah sorga, amarahnya adalah neraka. Jadi mungkin tidak abadi. Hanya persoalannya ada dua. Yang pertama, kalau tidak abadi, apa yang itu masuk sorga? Iya. Bisa tidak? Dia dipunahkan, jadi tanah, jadi binatang. Tidak masuk surga, tapi tidak tersiksa. Oh. Satu, ya kan? Nah, yang kedua yang saya ingin garis bawahi lagi adalah jangan berkata kalau begitu biar deh di neraka. Karena sedetik di neraka Anda sudah setengah mati. Apalagi waktu yang lama. Yang ketiga, saya ingin berkata begini. Gambaran Al-Quran tentang neraka dan surga itu adalah gambaran yang memungkinkan kita memahami. Sebenarnya lebih dari itu. Saya beri Anda contoh. Kalau seandainya ada seorang anak kecil bertanya pada Anda, menikah itu enak atau tidak? Nanti saja nanyanya. Kita bisa bilang nanti aja, kalau kamu sudah dewasa kamu tahu itu. Karena dijelaskan enak juga dia nggak tahu. Nah, enak juga nggak tahu. Tapi ada cara kedua. Ditanya dia, apa yang menurut kamu paling enak? Dia akan berkata misalnya es krim. Iya. Jawablah dia, lebih enak dari es krim. Menikah itu. Jadi menikah itu lebih enak dari es krim. Jadi tergambar pada dia kan bahwa kita ini. Gimana tuh nikmatnya sorga itu? Kita tidak bisa tahu nikmatnya sorga. Bagaimana perihnya neraka? Kita tidak bisa tahu perihnya. Tapi Tuhan memberi kita gambaran seperti memberikan gambaran kepada anak kecil. Ada neraka ini. Tapi itu siksaan. Karena ada orang yang berkata mungkin disiksa dengan es lebih parah dari disiksa dengan api. Iya. Mungkin adalah yang berkata begitu ya. Jadi itu cuma gambaran. Sorga itu bahwa ada air mengalir, ada ini segala, itu cuma gambaran untuk mendekatkan kita. Itu sangat sangat itu, ya kan? Lebih dari itu. Baik, kita break dulu, Pak Quraish. Ya. Ini membuka sekali wawasan Anda tentang bagaimana sebenarnya neraka dan juga surga. Kami akan segera kembali, tetap saksikan Metro TV. Bidadari itu mengesankan seks. Hurin tidak mengesankan seks. Bisa seks, bisa non-seks. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Metro TV dalam Tafsir Al-Misbah. Pertanyaan saya sebelum kita masuk pada kesimpulan di akhir program ini, Pak Quraish, di surga nanti, apakah kita mendapatkan semua yang kita inginkan? Yeah. Katakanlah misalnya kita ingin kembali berkumpul dengan keluarga, atau kembali berkumpul dengan keluarganya siapa, atau bagaimana, Pak Quraish, bentuknya akan seperti apa? Kalau harapan itu wajar, boleh. Dipenuhi. Al-Quran menyatakan di sana kalian akan memperoleh apa yang kalian harapkan. Saya berkata kalau itu wajar, mengingat jawaban ini saya berikan di dunia waktu kita hidup. Karena kalau saya berkata memperoleh semua harapan, ada orang yang dalam hidup duniawi ini mempunyai harapan melebihi yang wajar. Iya kan? Iya. Tapi di sana tidak ada harapan yang melebihi yang wajar. Misalnya sekarang, wah saya kepingin nanti berada di sorga seperti sorga yang diperoleh Nabi. Oh, ya beda. Tidak wajar. Iya kan? Anda memperoleh apa yang Anda harapkan, tapi harapan itu kita tambah yang wajar, supaya karena kita di dunia ada yang tidak wajar mengharap. Kalau di sana nanti sudah sedemikian rupa keadaan kita, sehingga kita sudah tidak mengharap apa yang tidak wajar kita peroleh. Di dunia ini banyak bedanya dengan akhirat. Di dunia ada cemburu, di akhirat tidak ada cemburu. Tidak ada cemburu. Cemburu, persaingan itu kita butuhkan untuk berlomba dalam kebaikan, kan? Sana tidak ada lagi. Di dunia ada tidur, di sana tidak ada lagi. Karena kita tidak membutuhkan tidur lagi. Kita nyaman kita ini. Di dunia katakanlah kita wajib melaksanakan ibadah. Di akhirat tidak ada kewajiban. Jadi beda, dunianya sudah beda. Di dunia Anda kalau menginginkan sesuatu, Anda perlu berusaha. Di akhirat kalau Anda menginginkan sesuatu, begitu Anda ingin, ada di hadapan Anda. Ada di hadapan Anda sesuai dengan keinginan Anda. Saya beri ilustrasi. Saya ingin minum. Saya sangat haus. Saya ingin minum air es. Begitu Anda ingin, air es sebanyak yang Anda inginkan ada di depan Anda. Kalau di sini saya mesti pergi cari. Saya mesti tuang, saya mesti ke sana. Di sana sebab tidak ada lagi. Pak Kores, itu apakah berhubungan dengan di surga itu masih ada nafsu? Karena kan dikatakan di sana juga ada bidadari-bidadari. Bidadari seperti apa, Pak Kores? Dan nafsu yang seperti yang Anda inginkan. itu menarik ya. Itu sebanyak berapapun yang diinginkan. Anda di sana sudah menjadi seorang yang dekat kepada Allah. Sementara ulama berkata, sebenarnya gambaran tentang bidadari itu puncak segalanya dan sebagainya, itu untuk orang awam. Orang-orang yang dekat pada Tuhan sudah tidak terlalu memikirkan hal itu, ya kan? Nah, itu sekali lagi kita beri gambaran bahwa ini sebenarnya untuk ini. Mungkin Anda sudah tidak kepingin itu, tetapi diberi gambaran karena itu yang diinginkan banyak manusia. Ya kan? Di sana nanti zikir mungkin sudah lebih enak. Karena itu cemburu tidak ada. Tapi Tuhan menyatakan hur'in. Hur'in itu, saya jelaskan, hur itu artinya punya dua makna. Hur berarti lebar, bisa berarti sipit. Ain mata. Yang lebar bisa secara hakiki matanya terbuka. Bisa juga dalam pengertian majazi wawasannya luas. Ya? Sipit bisa berarti sipit seperti saudara-saudara kita orang dari Tibet, dari ini segala kan, Tionghoa. Tapi bisa juga sipit dalam arti matanya terbatas, tidak tertuju kecuali kekasihnya, bukan mata keranjang. Sekarang Anda mau apa nih? Saya mau hur'in. Yang matanya lebar dapat, yang wawasannya luas dapat, atau kalau Anda mau yang sipit dapat juga. Kalau mau Anda yang dia itu hanya tertuju matanya pada Anda, cintanya tidak pada yang lain, dapat juga. Jadi dia berikan suatu redaksi yang menjadikan semua yang ingin dapat apa yang dia inginkan. Dan satu hal lagi yang lain, bidadari itu mengesankan seks, ya kan? hur ain tidak mengesankan seks. Bisa seks, bisa non-seks. Ada orang tua-tua, orang ini masih cintanya kepada istrinya sudah tidak berpikir tentang seks, ya kan? Iya. Nah, itu hur ain. Itu di sorga, di neraka juga gitu. Indah sekali Pak Kureng, terima kasih. Sudah cukup pertanyaannya ya. Ya baik, kita masuk pada kesimpulan kita. Saya kira yang pertama ini Allah ingin menggambarkan bahwa di hari kemudian itu tidak ada hubungan kekerabatan lagi, karena itu jangan mengandalkan orang tua, tidak ada. Ayah jangan mengandalkan anaknya. Memang kemudian setelah selesai semua itu bisa ada hubungan dengan bergabungnya orang tua dengan anak atau tidak. Yang kedua yang kita ingin garis bawahi di sini bahwa di sana nanti ada timbangan. Amal-amal ditimbang sedetail mungkin, dan siapa yang lebih berat amal timbangannya maka dia akan masuk ke surga. Apa timbangan itu, apakah hakiki ada timbangan ataukah ini, kita tidak tahu. Yang jelas timbangan itu menunjukkan ketelitian hasil, ya kan? Yang ketiga, bahwa ada orang-orang dalam kehidupan dunia ini yang melanggar perintah-perintah Tuhan, itu di hari kemudian akan sadar bahwa memang kami bejat disebabkan karena kami terkalahkan oleh kebejatan kami, oleh nafsu kami. Yang keempat, bahwa mereka yang diejek karena memenuhi tuntunan-tuntunan ilahi itu nanti akan mendapat anugerah dari Allah dengan mendapatkan sorga, sedangkan yang mengejeknya itu akan mendapat balasan akibat ejekan. Itu banyak itu. Saya kira itu antara lain. Baik, terima kasih Pak Kureng. Dan terima kasih juga Mbak Yeni, Mbak Dini. Ini dua tamu spesial kita di Tafsir Al-Misbah, karena mereka-mereka ini adalah yang selama ini mendukung di balik layar program ini sebagai makeup dan juga wardrobe kami. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.